tak pelipur hati. Kau selalu terbayang dalam mimpi. Aduh Nita adik sayang, adik kekasih hati. Kau selalu ku jelang malam nanti. Pesan hati Nita sayang, ku berjanji akan datang. Aduh Nita desa sayang, Nita pelipur hati.